Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ta'lim atau dars pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang kita memasuki hukum-hukum yang berkaitan dengan al-mukatabah, proses pembebasan budak dengan jalur al-mukatabah. Telah kita sebutkan sampai nomor yang ketiga, hukum-hukum yang terkait dengan al-mukatabah, yaitu wala'ul mukatab yakunu li sayyidihi idza adda ma 'alayhi liqoulihi sallallahu alaihi wasallam al wala'u liman a'taqa. Wala, seorang hamba yang ingin, yang bebas dari perbudakan atau merdeka dari perbudakan, wala'nya menjadi milik dari majikannya. Walaknya menjadi milik majikannya. Apa maksud dari walak di sini? Di balik ini semua ada hukum-hukum yang terkait, di antaranya adalah permasalahan warisan. Nantinya ketika al-mukatab ini, seorang hamba yang merdeka dengan proses al-mukatabah ini, meninggal dan dia tidak memiliki ahli waris dari golongan ashabah, maka mantan majikannya tersebut berhak untuk mendapatkan harta warisan dari bekas budaknya. Nah, sehingga oleh karena itu Nabi SAW mengatakan al-wala'u liman a'taqa. Wala itu adalah milik milik orang yang membebaskan budak tersebut. Yang keempat, ala sayyidi an yadha'a 'anil mukatab syai'an minal mal alladhi katabahu 'alaihi. Dianjurkan bagi majikan untuk meringankan, memberikan diskon bagi meringankan bagi al-mukatab sebagian dari harta yang telah disepakati antara dia dengan budaknya, antara dia dengan budaknya yang ingin kebebasan dengan jalur al-mukatabah ini. Sehingga ketika terjadi antara keduanya kesepakatan masalah harta, masalah harga, harga kebebasannya, maka dianjurkan bagi majikan tersebut untuk meringankan sebagian dari harta tersebut, memberikan korting, memberikan diskon dari harga tersebut. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepadanya enam dari harta Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kalian. Nah, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ai fa kama annal mala malullah, yang mana harta pada dasarnya itu adalah harta Allah. Wa innamal ladzi bi aydikum atiyatun minallahi lakum wa mahdun minhu. Harta yang kalian miliki pada dasarnya itu adalah pemberian dari Allah untuk kalian. Murni datang dari Allah. Fa ahsinu li ibadillahi. Maka oleh karena itu berbuat baiklah kalian kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kalian. Nah. Barakallahu fikum. Jadi di sini dikatakan oleh Syekh juga, yadkhulu fi dzalika amru sayyidihi alladhi katabahu an yu'tiyahu min kitabatihi aw yusqita anhu minha wa amara an-nasa bima'unatihim wa atuhum min malillahi alladhi atakum, dan berikanlah dari harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Dari ayat ini terdapat perintah kepada majikan yang memiliki perjanjian antara dia dengan budaknya yang menginginkan kebebasan, agar majikan tersebut memberikan harta kepada budaknya yang menginginkan kebebasan dengan jalur al-kitabah, atau meringankan sebagian dari harga, mengkorting, mendiskon harga yang dijanjikan atau yang disepakati antara keduanya. Dan juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin yang lainnya, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin agar membantu budak-budak yang menginginkan kebebasan dengan jalur al-mukatabah ini. Sehingga oleh karena itu dilanjutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa li hadza ja'alallahu lil mukatabina qistan minaz zakah. Maka oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi budak yang menginginkan kebebasan dengan proses al-mukatabah ini bagian dari zakat. Mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat. Nah, barakallahu fikum. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi hadhil ayah. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat ini, "Du'u anhum min mukatabatihim." Berikan keringanan kepada mereka, 6, dari perjanjian antara dia dengan budaknya. Berikan keringanan. "Du'u anhum." Berikan keringanan kepada mereka atau hilangkan sebagian dari kewajiban mereka. Wa yukhayyaru sayyidu baina wat'ihi anhu wa akhdhihi minhu wa daf'ihi ilayhi. Maksudnya seorang majikan diberikan pilihan antara dia, barakallahu fikum, menurunkan atau memberikan potongan harga untuk budaknya tadi, atau dia mengambil pembayaran dari budaknya kemudian dia kembalikan lagi kepada budaknya tersebut. Nah, antara dua ini. Secara langsung dia potong harganya, 6, sebagian atau seberapanya yang dia inginkan, atau dia tetap mengambil pembayaran tersebut kemudian dia kembalikan kepada budaknya. Nah, ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum mimma lillahi alladhi ataakum. Yang kelima, yuj'alul malu 'alal mukatabi munajjaman najmaini fasa'idan. Harta yang disepakati antara majikan dengan budaknya, barakallahu fikum, harta tersebut dijadikan munajjaman. Maksudnya adalah dibayar dengan dicicil, dibayar dengan cicilan. Najmaini fasa'idan, baik dua kali cicil atau lebih. Nah, sekali sebulan, sekali dua bulan atau lebih. Nah, barakallahu fikum. Ala antakunan nujum ma'lumatan, yaitu dengan syarat cicilan tersebut diketahui berapa batas, kapan batas waktunya, kemudian berapa jumlahnya. Wa yu'lamu fi kulli najmin qadral mal al mu'adda, dan juga diketahui pada setiap cicilan nam nominal harta yang harus diserahkan. Qadral mal al mu'adda, nominal harta al mu'adda yang diserahkan kepada majikan. Nah, barakallahu fikum. Jadi maksud di sini adalah, nah, dianjurkan bagi majikan pembayaran tersebut dilakukan dengan cara kredit, dengan cara dicicil. Nah, dua kali cicilan atau lebih. Nah, dengan catatan batasan waktunya diketahui, sekali sebulan, pembayaran sekali sebulan, sekali dua bulan, sekali tiga bulan. Nah, tergantung kesepakatan, diketahui batas waktunya. Dan diketahui juga nominal harta yang diserahkan, berapa jumlah cicilannya, sekali bayar berapa. Nah, harus diketahui. Sehingga oleh karena itu, barakallahu fikum, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah kesepakatan atau perjanjian-perjanjian di antara kalian, dipenuhi. Nah, dipenuhi baik-baik bagi seorang budak ataupun majikannya, na'am, agar memenuhi ketetapan dan ketentuan yang sudah disepakati antara dia dengan budaknya. Yang keenam, laisa lil mukatabi an yatazawwaja illa bi idni sayyidihi. Tidak diperbolehkan bagi budak yang menginginkan kemerdekaan dengan jalur al-mukatabah, tidak diperbolehkan baginya untuk menikah kecuali dengan izin majikannya. Tidak diperbolehkan baginya untuk menikah kecuali dengan izin majikannya. Nah, karena dia masih dalam status abdun, masih dalam status budak, hamba sahaya. Seorang budak tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali dengan izin dari majikannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan perkataan Nabi, ayyuma abdun tazawwaja bighairi idni mawalihi fahuwa ahirun. 6. Hamba budak siapa saja, budak mana saja yang menikah tanpa izin dari na'am maulanya, tanpa izin dari majikannya, maka dia adalah seorang ahir. Nah, dikatakan di dalam hadis ini, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Al-Albani, dan di dalam catatan kakinya, makna ahir adalah zanin, adalah seorang yang penzina. Nah, maka dari hadis ini lafaz ahir, barakallahu fikum, secara jelas adalah maknanya zanin. Maknanya adalah zanin. Dan bahkan lafaz ahir nam adalah qadzaf. Tuduhan sebagai dengan sebutan ahir kepada seseorang itu adalah qadzaf yang jelas, qadzaf yang jelas. Naam. Wala yatasarra kadzalika illa bi idznihi. Dan juga seorang budak tidak diperkenankan untuk yatasarro, memiliki seorang budak wanita yang digauli. Nah, kecuali dengan izin majikannya, kecuali dengan izin majikannya. Nah, barakallahu fikum. Yang ketujuh, yajuzu bai'ul mukatab wa tabqal kitabatu alaihi fi yadi mushtarihi. Budak yang mukatab ini, yang menginginkan kebebasan dengan proses al-mukatabah, diperbolehkan untuk dijual. Majikannya boleh untuk menjualnya. Lalu bagaimana dengan perjanjian sebelumnya? Proses kebebasannya dengan proses al-kitabah itu tetap berlaku, yang mana na'am, pembayaran antara dia dengan majikan yang telah membelinya. Majikan yang telah membelinya. Nah, transaksinya berubah. Sebelumnya kepada majikan, ke majikan yang pertama, sekarang berpindah nam antara dia dengan majikan yang baru yang telah membelinya. Fa in addama alaihi ataqa. Kalau seandainya dia menyerahkan, membayar semua yang telah diharuskan kepadanya, maka dia dibebaskan. Wa yakunu wala'uhu li mushtarihi, dan walaknya akan menjadi milik majikan yang membelinya tadi. Nah, yaitu majikan yang kedua. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah fi qissati Barirah. Berdasarkan sabda Nabi kepada Aisyah tentang kisah Barirah. Barirah, nam Nabi Aisyah radhiyallahu anha ingin membebaskan Barirah, ingin membeli Barirah untuk dibebaskan. Barakallahu fikum. Kemudian majikan dari Barirah tersebut mengiyakan, akan tetapi dengan syarat wala dari Barirah untuknya. Nah, wala dari Barirah untuk majikan yang pertama. Nah, hal itu disampaikan kepada Nabi. Nabi mengatakan ishtariha wa atiqiha fa innal wala liman ataqa. Belilah Barirah tersebut dan bebaskanlah dia, merdekakanlah dia, maka sesungguhnya wala itu adalah milik orang yang membebaskan. Siapa yang membebaskan, maka walanya miliknya. Nah, barakallahu fikum. Ini beberapa pelajaran yang berkaitan dengan al-mukatabah, dan tentunya masih banyak lagi hal-hal yang pembahasannya berkaitan dengan al-mukatabah. Sebelum kita lanjutkan pada bab berikutnya tentang al-faraid, pembagian harta warisan, kita akan membacakan sebuah ulasan yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di dalam kitabnya Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam. Bagaimana gambaran perbudakan di dalam Islam, kemudian beliau memperbandingkan dengan sikap umat-umat yang lainnya terkait dengan perbudakan ini. Karena banyak sekali dari musuh-musuh Islam yang menghina Islam dengan dalih bahwa Islam melegalkan perbudakan. Nah, bahwasanya Islam melegalkan dan mengizinkan perbudakan. Maka ini sangat bertolak belakang sekali dengan hak asasi manusia. Mereka menyerang Islam dari sisi ini. Maka di sini Syekh menjelaskan, beliau mengatakan fal Islamu lam yakhtassu birriki bal kana muntashiran fi jami'i aqtaril ardi. Perbudakan itu bukan hanya diakui oleh Islam saja, bahkan perbudakan itu sebelum datangnya Islam dan sesudah datangnya Islam, perbudakan itu sudah menyebar di seluruh penjuru bumi. Fahuwa indal fursi warrum wal babiliyin wal yunani wal yunan wa aqarrahu asatinuhum min amsali afalatun wa aristu. Dan juga perbudakan ini diakui oleh bangsa Persia, bangsa Romawi, Babilonia, orang-orang Yunawi, orang Yunani, dan juga diakui oleh tokoh-tokoh mereka seperti semisal Plato dan Aristoteles. Walirriki indahum asbabun muta'addidatun fil harbi wassabi wal qatfi wal lususiyah. Bagi mereka, umat-umat selain Islam, sebab-sebab perbudakan itu banyak. Nah, bukan hanya di dalam peperangan saja. Nah, bisa terjadi di dalam perampokan-perampokan, penculikan-penculikan. Nah, bal yabi'u ahaduhum man tahta yadihi minal aulad. Bahkan sebagian dari mereka ada yang sampai tega menjual anaknya. Wa ba'duhum ya'uddunal fallahina ariqa. Dan sebagian mereka menganggap bahwa para petani itu adalah budak-budak. Setiap orang yang berada di bawah kasta mereka dianggap sebagai budak-budak. Wa kanu yanzuruna ilal ariqa bi'inil ihtiqar wal isdira. Fa kanu yamtahinunahum fil a'malil qadarah wal a'malis syaqah. Pandangan mereka terhadap para budak-budak tersebut sungguh sangat menghina dan melecehkan. Mereka memperkerjakan para budak tersebut pada pekerjaan-pekerjaan yang kotor dan jorok dan pada pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat. Nah, fa'arustu nam fa'aristu minal aqdamina yara annahum ghayra mukhalladina la fi adzabin wala fi na'im bal hum kal hayawanat. Aristoteles, na'am, dari kalangan orang-orang terdahulu, barakallahu fikum, yara annahum ghayra mukhalladin. Mereka menganggap para budak itu bukanlah orang-orang yang kekal, baik di dalam siksaan ataupun di dalam kenikmatan. Balhum kal hayawanat. Bahkan dia menganggap budak-budak tersebut tidak ubahnya seperti hewan. Wal fara'inah, wal fara'inah. Para-para Fir'aun, penguasa-penguasa dari bangsa Kipti, penguasa-penguasa Mesir. Ista'badu bani Israel. Asna'a isti'bad. Mereka memperbudak Bani Israel dengan sejelek-jeleknya. Hatta qatalu abna'ahum wastahyu nisa'ahum. Sampai-sampai mereka membunuh putra-putra dari Bani Israel dan membiarkan hidup wanita-wanita mereka. Wal arubiyun ba'da an iktashafu amrika amalul amrikiyina aswa'a mu'amalatin. Orang-orang Eropa setelah mereka membuka naam benua Amerika, mereka memperlakukan naam ras asli suku orang yang tinggal di Amerika dengan perilaku yang sangat jelek. Nah, sampai kepada derajat mereka memperbudak naam suku-suku asli yang sudah tinggal, yang sudah berada sebelum mereka datang di benua Amerika tersebut. Hadza huwa riqu bi asbabihi wa atharihi wa kathratuhu fi ghairi Islam. Inilah perbudakan dan sebab-sebabnya, pengaruh-pengaruhnya. Naam, dan banyak sekali hal ini terjadi pada selain Islam. Walam na'ti illa 'alal qalil min syana'ihi indahum. Dan kita hanya bisa mengetahui sebagian kecil dari kejelekan-kejelekan tersebut. Maksudnya kejelekannya masih banyak lagi, yang kita ketahui hanya sedikit saja. Falnanzur ar-riqqa fil Islam. Coba kita lihat bagaimana perbudakan di dalam Islam. Nah, bagaimana perbudakan di dalam Islam? Awalan yang pertama, kata beliau, innal islama dayyiqu mauridir riqq. Ij'alan nasa kullahum ahraran wa la yatra'u 'alaihim ar-riqqu illa bisababin wahid. Islam itu mempersempit proses perbudakan. Sebab terjadinya seseorang menjadi seorang budak, nah, sangat kecil sekali jalurnya, sempit sekali sebabnya. Yang mana Islam menjadikan, pada dasarnya Islam menjadikan setiap manusia itu merdeka dan tidak bisa dijadikan sebagai seorang budak kecuali hanya dengan satu sebab. Hanya dengan satu sebab. Wa huwa an yu'saru wa hum kuffarun muqatalun. Sebabnya apa? Sebab perbudakan di dalam Islam hanya satu sebab saja, yaitu mereka tertawan di dalam peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Nah, mereka tertawan dalam keadaan mereka adalah orang-orang kufar yang memerangi kaum muslimin. Nah, tertawan di dalam peperangan yang mana dia berada pada posisi atau barisan orang-orang kufar yang memerangi kaum muslimin. Hanya satu ini saja. Yang tertawan dari mereka adalah nam bisa dijadikan sebagai budak atau dianggap sebagai budak. Ma'annal wajib alal qa'id. Namun walaupun demikian, nam seorang panglima pasukan an yakhtar al aslah minar riqi awil fida awil itlaq bila fida hasbal maslaha al amah. Nah, walaupun demikian, nah, bersamaan dengan itu seorang panglima pasukan kaum muslimin dia berhak untuk memilih mana yang lebih bermaslahat, mana yang lebih bermanfaat antara tawanan-tawanan tersebut diperbudak atau dibebaskan dengan tebusan atau dibebaskan tanpa tebusan. Semua itu tergantung kemaslahatan yang kembali kepada umat umat muslimin. Fahadha huwa sabab wahdahu firriq, na'am wa huwa sababun kama jaa fin naqli sahih. Inilah sebab satunya, satu-satunya sebab seseorang bisa menjadi budak, dan sebab ini telah dinukilkan di dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis yang sahih. Naam. Barakallahu fikum. Hadza huwa sababur riqi fil Islam. Inilah sebab perbudakan di dalam Islam. Lan nahbu walasalbu wa bai'ul ahrar wasti'baduhum kama huwa indal umamil ukhra. Bukan pada perampokan-perampokan. Bukan pada naam perampokan-perampokan, penyerangan-penyerangan terhadap perkampungan-perkampungan yang merdeka, atau dengan sengaja menjual orang-orang yang pada dasarnya mereka itu adalah orang-orang yang merdeka dan menjadikan mereka sebagai budak, yang mana hal ini banyak terjadi pada umat-umat yang lain. Banyak sekali terjadi hal seperti ini pada umat-umat yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang pertama adalah barakallahu fikum, proses terjadinya seseorang menjadi seorang budak itu sangat kecil sekali. Sangat kecil sekali. Yaitu, naam, seseorang tertahan dalam keadaan berperang yang mana dia berada di barisan kaum kufar yang memerangi kaum muslimin. Naam, itu sebabnya. Kemudian, yang kedua, innal islama rafaqa birrafiq. Birraqiq, Islam sangat memperhatikan hak-haknya raqiq, hak-haknya para hamba, para budak. Nah, sangat memperhatikan hak-hak mereka. Dan Islam itu betul-betul lembut terhadap para budak. Wa tawa'ada 'ala taklifihi wa irhaqihi. Dan bahkan syariat ini, Islam ini mengancam orang-orang yang membebani mereka dengan pekerjaan yang berat dan memberikan kesusahan kepada budak-budak tersebut. Nah, disebutkan di dalam sabda Nabi, ittaqullaha wa ma malakat aymanukum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan budak-budak yang kalian miliki. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah terkait dengan budak-budak tersebut. Bagaimana bentuk takwa kepada Allah terkait dengan budak-budak tersebut? Yang pertama adalah tidak menzalimi mereka, tidak membebani mereka. Barakallahu fikum, dengan pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan mereka dan menyusahkan mereka. Dan budak tersebut diwajibkan atau diharuskan untuk mendapatkan makanan, pakaian dari majikannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amuhu wa quwwatuhu wa qutuhu wa la yukallafu minal amali ma la yatiq. Seorang budak berhak untuk mendapatkan makanannya, bahan pokoknya, wa la yukallafu minal amali ma la yatiq, dan dia tidak boleh untuk dibebani dengan pekerjaan yang tidak disanggupinya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Bal innal Islam rafa'a min qadri raqiq hatta ja'alahum ikhwana asyadihim. Bahkan Islam ini mengangkat derajat ar-raqiq sampai-sampai Islam ini menganggap para budak tersebut sebagai saudara bagi majikan-majikannya. Nabi SAW menyebutkan tentang budak-budak, hum ikhwanukum wa khawlukum, mereka adalah saudara-saudara kalian dan pembantu-pembantu kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wal yulbishu mimma yalbisu wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Mereka adalah saudara-saudara dan pembantu-pembantu kalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menjadi milik kalian di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa saudaranya berada di bawah kekuasaannya, maka hendaknya dia memberikan makan kepada saudaranya tersebut dari apa yang dia makan. Memberikan makan kepada budak tersebut dari apa yang dia makan. Wa yulbishu mimma yalbisu, dan memberikan pakaian kepada budak tersebut dari apa yang dia pakai. Wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah mereka atau dan janganlah kalian na'am membebani mereka dengan sesuatu yang tidak disanggupi oleh mereka. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, dan kalau seandainya kalian membebani mereka maka bantulah mereka. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa rafa'a min maqamihim inda mukhatabatihim hatta la yash'uru bid-da'ati. Dan Islam ini mengangkat derajat para budak-budak tersebut. Naam, ketika sang majikan berbicara kepada mereka. Naam, sang majikan ketika berbicara dengan budaknya, janganlah dia menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang membuat budak tersebut merasa terhina. Jangan. Nah, walidha qala sallallahu alaihi wasallam, sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakul ahadukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati. Nah, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan kepada budaknya, abdi, ini budakku, wa amati, ini budak laki-lakiku, ini budak perempuanku, atau dengan panggilan ya abdi, wahai budakku, ya amati. Jangan salah seorang di antara kalian memanggil budaknya dengan panggilan-panggilan seperti ini. Wal yakul fataya wa fatati, hendaknya dia mengatakan, nah ini fataya, bisa diartikan pemuda, naam bisa diartikan anak, bisa diartikan anak kecilku, naam barakallahu fikum. Nah, fataya wa fatati. Nah, panggilan dengan panggilan seperti ini. Kama annal miqyas fil islami li karamatil insani fid dunya wal akhirah la yarji'u ilal ansab wal a'raf wa innama yarji'u ilal kafa'at wal qim al ma wal qim al ma'nawiyah. Sebagaimana Islam, tolak ukur di dalam Islam terkait dengan kemuliaan seseorang di dunia dan di akhirat itu tidak dilihat kepada nasab-nasab dan darah mereka. Semua itu dikembalikan kepada kualitas dan kedudukan mereka secara maknawi. Nah, dikembalikan kepada kualitas dan kedudukan mereka secara maknawi. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sampai di sini insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan menyebutkan beberapa salafunas saleh yang dahulu mereka itu adalah mantan budak. Nah, di antaranya adalah Bilal bin Rabah menjadi orang-orang yang mulia. Dan yang lainnya, Zaid bin Harithah, Atha bin Abi Rabah, mereka semua adalah mantan-mantan budak kemudian menjadi mulia dan menjadi panutan di dalam Islam. Wallahu taala alam bisawab. Ilahuna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.